bersamamu, oh kasih. Adakah engkau tahu resah di jiwaku bila malam sendiri? Seringku mencoba menahan rinduku, namun terasa semakin bingung.